Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Mudhakiratul Hadithin Nabawi Fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-11 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim yang menjelaskan tentang 3 perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita sudah membaca hadisnya dan kita sudah membaca beberapa kosakata yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Sekarang kita masuk pada makna secara umum dari hadis ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-ma'na al-ijmali. Makna secara global hadis ini. في هذا الحديث إشارات نبوية عظيمة. Dalam hadis ini terdapat arahan-arahan dari Nabi yang sangat agung. فأولها arahan yang pertama الحث على التوحيد الخالص. Anjuran dan kewajiban untuk bertauhid. Tauhid yang murni. والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم واجبات الإسلام. Dan kewajiban untuk menegakkan hak Allah yang paling agung dan kewajiban Islam yang paling besar. وهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata dalam peribadatan kepadanya. Allati hiya al-ghayatu min khalqil jinni wal insi, yang mana peribadatan kepada Allah adalah tujuan utama diciptakannya bangsa jin dan manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini arahan yang pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk bertauhid dan itu merupakan inti daripada dakwah yang beliau bawa dan merupakan tugas utama beliau diutus ke muka bumi, yaitu mengajak umat manusia kembali kepada tauhid yang murni. والابتعاد عن الشرك في عبادته, dan juga kewajiban untuk menjauhi kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. فلا يشرك العبد بالله احدا من خلقه, maka janganlah seorang hamba itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu pun dari makhluk-makhluknya. Fayaj'aluhu niddan lillah, kemudian dia menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah. Fi du'a, dalam urusan berdoa. Wala istighatsah, tidak pula istighatsah, memohon bantuan. Wala dzabh, tidak pula dalam urusan sesembelihan. Wala nadhar, tidak pula urusan nazar. Wala raja', tidak pula dalam rasa harap. Wala khauf, tidak pula pada rasa takut. Wala tawakkul, tidak pula pada rasa ketergantungan. Li'anna hadhihi al-umura haqqun khasun lillah, perkara-perkara ini merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. La yarda ay yusharikahu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ada di kalangan hambanya yang disekutukan dengannya pada perkara-perkara ini. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Ini adalah arahan yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang telah kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat untuk bertauhid, menanamkan prinsip tauhid pada keyakinan dan akidah mereka, dan menjauhkan serta memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tindakan menyekutukan Allah dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada hak-hak yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian qala al-muallif hafizahullah wa thaniha, dan arahan yang kedua, al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa Al-Qur'an atau As-Sunnah. Wa ma hawathu ta'alimur rasul min aqaid wa ibadat wa akhlaq wa muamalat, dan pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik berupa pendidikan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ini arahan yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah As-Sahihah, dan bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, meliputi perkara akidah, meliputi perkara ibadah, meliputi perkara akhlak, meliputi perkara muamalah, interaksi sesama. Fala yas'u musliman la fardan min afradil muslimin wa la ta'ifatan min tawa'ifil muslimin wa la mujtama'an min al mujtama'atil islamiyah wa la hakiman wa la mahkuman al khuruju an syai'in min usulil islami aw furu'ihi. Dan tidak diperkenankan bagi siapapun, baik itu muslim secara individu atau kelompok-kelompok muslimin atau masyarakat Islam, hakim, rakyat seluruhnya, itu tidak boleh ada yang menyimpang atau bertentangan dengan salah satu dari prinsip-prinsip Islam atau cabang-cabangnya. Bal yajibu 'alal jami' al-iman wal iltizamul kamil bikulli ma jaa'a bihi khatamul anbiya wa sayyidul mursalin wa taqdimuhu 'ala kulli qawlin wa hadiyin. Bahkan wajib bagi seluruh pihak untuk beriman dan konsekuen pada apa yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, pemimpin para Rasul, serta mengutamakannya di atas segala ucapan dan segala petunjuk. Tayyib, ini arahan yang kedua. Hendaknya kita itu semuanya bersatu, hendaknya kita semuanya ini kokoh di atas tali Allah. Kokoh dalam mengerjakan Islam, kokoh dalam mengerjakan sunnah, kokoh dalam menjalankan Islam sepenuh hati dan menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua pihak tanpa terkecuali, baik itu terkait dengan individu kaum muslimin, terkait dengan kelompok kaum muslimin, terkait dengan masyarakat kaum muslimin, dan yang lainnya. Semua pihak, semua lapisan masyarakat wajib untuk mengamalkan prinsip yang satu ini, al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, yakni berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtikamu ila ma jaa'a bihir rasul fi kulli sya'nin, dan hendaknya kita menjadikan ajaran Rasul sebagai hakim dalam segala urusan. Wa tajridu ta'ati wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita memurnikan ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi saghiri umurid din wa kabiriha, dalam urusan agama baik yang kecil atau yang besar. Wa mujanabatu kulli bid'atin wa ra'yin wa ma'siyatin, dan hendaknya kita menjauhi setiap kebid'ahan, setiap pendapat-pendapat yang ganjal dan kemaksiatan serta yang sejenisnya. Wa bidzalika la bi ghairihi yajtami'u syamlul muslimin, dengan solusi inilah, bukan dengan yang lain, kekuatan Islam itu akan bersatu. Jadi persatuan Islam itu adalah persatuan yang dibangun di atas agama. Persatuan yang dibangun di atas ibadah. Persatuan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah persatuan. Ketika semua orang itu kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah, kembali kepada agama, kembali kepada ajaran yang benar, maka akan terwujud persatuan itu. Dan itulah solusi utama bila kita ingin bersatu. Bila kita ingin untuk menjadi umat yang kuat, menjadi bangsa yang kuat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada solusi pada selainnya. Tidak ada ceritanya Islam itu teguh, Islam itu kuat di atas hizbiyah. Itu tidak ada ceritanya. Tidak ada sejarahnya Islam itu kuat, Islam itu kokoh di atas kemaksiatan, di atas penyimpangan, di atas dosa. Itu tidak mungkin. Itu bukan solusi. Itu bukan persatuan. Justru bisa menimbulkan kekacauan, bisa menimbulkan perpecahan, dan bisa mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqumu wahdatuhum al-mansudah. Dengan solusi inilah persatuan kaum muslimin itu akan terwujud. Wa yasduqu alaihim jami'an annahum mu'tasimuna bihablillah. Dan apabila prinsip ini dijalankan dengan benar, maka mereka benar-benar akan bergabung dan akan bersatu di atas agama Allah. Wa hadzal waqi' huwa alladhi yuriduhu Allah. Kenyataan dan realita seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallafa bihi al-ummah al-islamiyah. Dan dengannya lah Allah memerintahkan umat Islam ini. Lal wahadat as-siyasiyah ma ikhtilafil aqaid wal masyarib wal ittijahat. Bukan perintah Allah untuk mengikuti ya partai-partai politik dengan berbagai macam keyakinan, dengan berbagai macam model dan berbagai macam tujuan. Fa inna hadzal launa min at-tajmi' law tamma wa huwa ba'id. Karena cara persatuan seperti ini seandainya terwujud, dan itu tidak mungkin, yang tabiqu alaihi qauluhu ta'ala, maka akan terwujud padanya firman Allah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka itu bersatu, tapi hati mereka itu tercerai-berai. Jadi enggak ada ceritanya Islam itu bersatu di atas partai politik, dibangun di atas perpecahan umat. Itu enggak mungkin. Bukan itu yang Allah Ta'ala inginkan. Yang Allah inginkan adalah menjauhi perpecahan tersebut. Menjauhi segala hal dan segala upaya yang bisa membuat persatuan kaum muslimin itu retak. Dijauhi. Entah itu partai politik, entah itu tahazzub, persekti-sekti, gap-gapan, kelompok-kelompokan. Masing-masing kelompok memiliki metode dan prinsip sendiri. Bukan itu yang Allah inginkan. Kalau kita menginginkan persatuan Islam, bangun di atas Islam yang sesungguhnya. Bangun di atas ilmu. Bangun di atas agama. Bukan di atas kelompok tertentu. Bukan dibangun di atas partai tertentu. Bukan dibangun di atas sekte tertentu. Tidak bakal bisa bersatu kalau Islam itu dibangun di atas kelompok. Tidak bakal bisa kuat kalau Islam itu dibangun di atas partai politik atau yang semisalnya. Karena itu jelas menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin persatuan Islam kalau mereka mau kembali kepada agama. Allah menjamin Islam ini akan kuat kalau pemeluknya kembali kepada agamanya. Dan ketika hamba itu menolak berseberangan dan tidak mau mengikuti apa yang Allah inginkan, maka yang terjadi adalah sebaliknya, perpecahan, permusuhan dan lemahnya Islam di mata musuh-musuh Islam wal iyadu billah. Ini adalah arahan yang kedua yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang intinya adalah hendaknya kita semua bersatu di atas Islam dan bersatu di atas agama yang mulia ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun arahan yang ketiga dan seterusnya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.